hati menantimu. Cinta yang engkau berikan masih segala kisahnya dalam hati ini. Mengapa harus ku alami? Tak sanggup ku menahan rindu. Cinta ini mengasyikkan sehingga diriku ini dilanda rindu. Serat jiwa ragaku sayang, betapa setiaku oh sayang. Tak dapat ku membayangkan bila kau pulang padaku, betapa indahnya. Jaga sebaiknya.